الله الرحمن الرحيم فإن جاء ذكر آخر أحرم أن يساري. Ini masih berhubungan dengan di video sebelumnya yang membahas tentang letak seorang laki-laki yang menjadi makmum ya dalam satu sholat, bahwa di video sebelumnya dijelaskan satu laki-laki yang menjadi makmum, dia sunnahnya berada di sisi kanan imam. Kemudian kalau di tengah-tengah sholat ada makmum lain, ya ada makmum lain yang juga seorang laki-laki, maka makmum yang lain itu kesunahannya berada di samping kiri imam. Jadi dia melakukan takbiratul ihram di samping kiri imam. Jadi dua makmum, satu makmum berada di sisi kanan imam dan makmum yang lain berada di sisi kiri imam. Wa yata'akhkharu qalilan. Ini seperti aturan video sebelumnya. Makmum yang baru datang ini dia juga disunahkan untuk mundur sedikit dari imam. Tsumma ba'da ihramihi ta'akhkhara anhu nadban. Nah, ini ini aturan menjadi makmum bila makmumnya tidak, bila jumlah makmum tidak sama di awal sholat ya. Karena ini menjelaskan kalau makmum di awal sholat hanya satu, kemudian di tengah-tengah sholat datang makmum yang lain. Jadi setelah keduanya berada di sisi kanan dan sisi kiri imam, maka setelah makmum kedua melakukan takbiratul ihram, kedua makmum itu disunahkan mundur bersamaan ya. Disunahkan mundur bersamaan. Jadi yang semula posisinya di samping kiri kanan imam, nanti akhirnya kedua makmum itu akan berada di belakang imam ya, di belakang imam. Karena kesunahannya kalau makmumnya lebih dari satu, kesunahannya tidak lagi berada di kanan imam tetapi di belakang imam. Maka untuk mendapatkan kesunahan berada di belakang imam, ada kesunahan mundur. Namun dikarenakan di awal sholat makmumnya hanya satu dan berada di kanan imam, maka makmum yang baru datang itu kesunahannya tidak langsung berada di belakang tetapi berada di sisi kiri terlebih dahulu. Nanti setelah takbiratul ihram baru mundur bersamaan. Dan mundur ini dilakukan fi qiyamin aw ruku, di saat berdiri atau ruku. Hatta yasira shaffan wara'ahu. Jadi mundurnya dua makmum itu sehingga mereka berdua berada di satu barisan yang ada di belakang imam. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau makmumnya lebih dari satu, maka kesunahannya tidak lagi berada di samping kanan imam tetapi di belakang imam. Artinya membuat barisan baru ya, tidak satu baris dengan dengan imam. Wa wuqufu rajulaini jaa ma'an. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Disunahkan bagi dua laki-laki yang datang bersamaan, disunahkan berdiri. Berdiri ini maksudnya normalnya berdiri, karena kita tahu bahwa sholat itu faktanya tidak selalu dilakukan dengan berdiri ya. Ada pengecualian-pengecualian dan ada toleransi syariah yang boleh dilakukan. Boleh melakukan sholat dengan duduk atau dengan selainnya. Jadi kata wukuf ini hanya sekedar sekedar yang biasa terjadi saja. Au rijalun. Ya, jadi batas minimal untuk kesunahan ini adalah dua laki-laki, tetapi juga berlaku bagi banyak lelaki. qasadul iktida'a bimusallin. Bagi laki-laki yang ada kehendak mengikuti orang lain yang sholat, artinya ada beberapa laki-laki yang datang, kemudian ada satu orang yang sholat, laki-laki itu, beberapa laki-laki itu dia ingin bermakmum kepada orang yang sholat tadi. Kalau hal itu dilakukan, maka kesunahannya berdiri khalfahu di shofan, ya, berdiri di belakang imam dengan membuat barisan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau yang makmum adalah dua atau lebih, maka kesunahannya berada di belakang imam. Wanudiba wukufun fi shofin awal. Ini kesunahan yang lain, ya. Disunahkan untuk berdiri. Disunahkan untuk berdiri di barisan pertama. Ya, barisan pertama itu barisan pertama itu adalah barisan yang paling utama, ya. Pertama itu yang paling utama, sehingga disunahkan berada di barisan itu. Wahwa ini adalah pengertian dari shof awal. Shof awal adalah mayalil imam, barisan yang berada di samping imam, ya, barisan yang ada di belakang imam, yang ada pas di belakang imam. Wa in takhallalahu min barun aw amudun. Nah, barisan yang ada di belakang imam itu namanya shof pertama atau shof awal. Walaupun antara imam dan barisan itu walaupun antara imam dan barisan itu dihalang-halangi oleh sesuatu, ya. Jadi taholala ini artinya taholala ini artinya menghalang-halangi antara imam dan shof di belakangnya, walaupun dihalangi oleh mimbar ataupun dihalangi oleh tiang, maka barisan itu tetap termasuk shof awal. Jadi biasanya kalau ada huruf in yang bermakna goyah, itu menunjukkan ada perbedaan pendapat. Artinya kalau di dalam kalimat ini menggunakan in, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ada pendapat lain yang tidak sama dengan penjelasan di Fathul Mu'in ini, yaitu shof awal ini statusnya bisa hilang kalau terhalangi oleh sesuatu, misalkan mimbar ataupun tiang, ya. Tetapi di Fathul Mu'in ini shof atau barisan yang terhalangi oleh sesuatu itu masih tergolong shof yang pertama. Sumama yalihi wahakata. Ya, jadi keutamaan barisan makmum itu adalah semakin dekat dengan imam, maka hukumnya semakin baik, ya. Jadi barisan pertama itu yang paling baik, kemudian barisan yang ada di belakangnya, dan seterusnya. Jadi urutannya sesuai dengan barisan yang ada di belakang imam. Fa afdhalu kulli shaffin yaminuhu. Di setiap barisan yang paling utama adalah barisan yang berada di samping kanan imam. Jadi setiap barisan itu ternyata keutamaannya berbeda letaknya. Walaupun satu baris, yang ada di kanan imam itu lebih baik daripada yang ada di kiri imam. Jadi barisan yang terbaik adalah barisan pertama dan berada di kanan imam, karena kanan imam ini walaupun satu baris dengan yang lain memiliki keutamaan yang berbeda. Walau taro dafa yaminul imam wasoful awal kudima fi mayathar. Andai kata ada kontradiksi, ada pertentangan ada satu di antara dua pilihan, antara keutamaan berada di kanan imam dan keutamaan di barisan pertama, manakah yang harus didahulukan? Jadi kalau makmum mencari keutamaan kanan imam, dia tidak mendapatkan barisan pertama. Kalau dia mengambil keutamaan barisan pertama, dia kehilangan keutamaan kanan imam. Manakah yang harus didahulukan? Harus didahulukan barisan pertama. Harus ini maksudnya dimenangkan ya. Jadi kalau dua hal ini tidak bisa dipilih secara bersamaan, hanya bisa dipilih salah satu, maka yang didahulukan adalah barisan pertama. Jadi kuddima ini naibul fa'ilnya adalah yang lebih dekat ya, yang lebih dekat yaitu barisan pertama. Fima yadhar, di dalam keterangan yang jelas. Wa yaminuhu aula minal kurbi ilaihi fi yasari. Berada di kanan imam lebih utama daripada dekat dengan imam, tetapi ada di kiri imam. Ini ada permasalahan lagi ya. Seorang makmum yang ada di kanan imam dan seorang makmum yang berada di kiri imam. Tetapi yang berada di kiri imam, dia lebih dekat dengan imam. Saya ulangi, lebih utama mana antara makmum yang berada di kanan imam tetapi jauh dari imam, atau makmum yang berada di kiri imam tetapi dekat dengan imam? Ternyata dalam permasalahan ini oleh Fathul Mu'in, lebih utama makmum yang berada di kanan imam ya. Lebih utama makmum yang berada di kanan imam, walaupun dia jauh dari imam, kalau dibandingkan dengan makmum yang berada di kiri, walaupun dia dekat dengan imam. Jadi ini seakan-akan bertentangan dengan sebelumnya, karena sebelumnya lebih mengutamakan barisan pertama. Jadi seakan-akan lebih mengutamakan dekat dengan imam, tetapi ternyata hal ini berbeda ya, dua permasalahan ini berbeda. Wa idraku shofil awali aula min idraki ruku'i ghairi raka'ah al-akhirah. Menemukan barisan pertama lebih utama daripada menemukan ruku' selain rakaat terakhir. Jadi ini ada masalah lagi membandingkan antara barisan pertama dan membandingkan antara mendapatkan rukuk bersama imam. Artinya di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa seorang makmum yang tidak berdiri dan membaca Fatihah bersama imam, dia tetap bisa mendapatkan satu rakaat kalau dia masih mendapatkan rukuk imam. Jadi kalau mendapatkan rukuk imam ini dibandingkan dengan barisan pertama, artinya kalau dia memilih barisan pertama, dia tidak mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Kalau dia memilih rukuk, dia kehilangan barisan pertama. Maka lebih utama menemukan barisan pertama, asalkan rukuk yang ditemukan itu tidak rukuk di rakaat terakhir ya. Tidak rukuk di rakaat terakhir. Amma hiya, kalau rukuk di rakaat terakhir, ini dhamir hiya kembali ke rakaat akhirah. Fa in fawataha qasdul wasfil awal fa idrakuha aula minas safil awal. Kalau rukuknya berada di rakaat terakhir, maka hal itu lebih utama dibandingkan dengan shaf pertama ya, karena tadi masalah sebelumnya itu mengecualikan rukuk yang ada di rakaat terakhir. Jadi tergantung rukuknya, apakah rukuknya rokaat terakhir atau tidak. Kalau rukuknya tidak rokaat terakhir, dimenangkan shaf awal atau barisan pertama. Kalau di rokaat terakhir, maka lebih dimenangkan rukuk ya. Jadi idrokuha hai ini kembalinya ke rokaat akhirah ya. Jadi mendapatkan rukuk imam di rokaat terakhir itu lebih utama daripada mendapatkan barisan pertama. Wa kuriha li makmumin infiradun anisofil ladhi min jindi. Ini sekarang membahas kemakruhan makmum. Bagi makmum dimakruhkan menyendiri dari barisan yang sejenis dengannya. Sejenis ini maksudnya jenis kelamin ya, jenis kelamin. Jadi ada satu barisan dan dia berada di belakang sendiri. Itu infirad ini maksudnya sendirian ya, tidak mengikuti satu barisan, tetapi dia membuat barisan sendiri. Membuat barisan sendiri maksudnya dia tidak memenuhi barisan yang ada di depannya. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh in wajada fihi sa'atan, bila memang masih menemukan lubang. Sah ini tempat ya, tempat yang muat. Jadi barisan sholat itu seperti yang kita tahu, barisan jamaah itu sunahnya adalah rapat ya, rapat dan penuh. Jadi kalau masih ada tempat yang cukup ditempati untuk sholat, maka sholat di belakang barisan itu hukumnya makruh. Jadi kalau menemukan ada sah atau kelonggaran, kesunahannya adalah bertempat di tempat itu. Bal yadkhuluhu ini ya, bal yadkhuluhu. Jadi hukum infirad atau menyendiri dari barisan itu hukumnya makruh kalau menemukan tempat yang masih muat untuk ditempati. Tetapi yang harus dilakukan adalah masuk di dalam shaf itu. Karena tadi bahwa sunahnya satu barisan itu penuh ya, penuh. Wasuruun fi shafin wallahu a'lamu bisawabi.